pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sideralun. Berita pagi edisi hari ini, Kamis 1 September 2016, hadir kembali bersama saya Putra Nasution dan rekan saya Ardiansyah. Aryos Nevada sebut nasib UUPA mengkhawatirkan. Putusan MK dinilai aneh. Ternak berkeliaran ditembak bius. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Cities 94,4 FM Lok Semawi, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawi. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudelun Pengaman Politik dan Keamanan Aceh Aryos Nevada menyatakan nasib Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh semakin mengkhawatirkan. Setiap menjelang pemilihan kepala daerah di Aceh, ada saja pasal dari Undang-Undang Kebanggaan Rakyat Aceh itu yang dirontokkan Mahkamah Konstitusi atas gugatan warga Aceh juga. Dari Banda Aceh, Yarmen Dinamika melaporkan. Hal ini akan membuat UUPA terbonsai, seperti diklaim Ketua Komite Peralihan Aceh, Muzakir Manaf, yang juga Wakil Gubernur Aceh sebagaimana dimuat Serambi Senin lalu. Dalam berita tersebut, Muzakir Manaf menyesalkan dan memprotes MK karena membonsai UUPA yang sebetulnya bersifat lex specialis dalam tata hukum Indonesia. Ia mengklaim hal itu pengkhianatan pusat terhadap Aceh. Perontokan kedua pasal, yaitu pasal 256 dan pasal 67, menurut Aryos lebih menonjol muatan kepentingan politiknya dengan justifikasi penghargaan hak-hak warga negara. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis terkait dari pemerintah dan DPR Aceh dalam menyikapi fenomena digugurkannya pasal-pasal di dalam UUPA oleh MK. Sudelun Kepala Biro Hukum Setda Aceh Edrian menilai aneh putusan Mahkamah Konstitusi RI nomor 51 garis miring PUU strip 14 garis miring 2016 tanggal 23 Agustus 2016 yang mengabulkan seluruhnya gugatan Abdullah Putih. Soalnya putusan itu tidak mempertimbangkan pasal 18B Undang-Undang 1945 sebagai landasan konstitusional Negara Republik Indonesia. Dari Banda Aceh, Yarmen Dinamika melaporkan. Padahal pasal 18B ayat 1 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau yang bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Menurut Edrian, amar putusannya antara lain pasal 67 ayat 2 huruf G UUPA bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Pertimbangan hukum putusan MK tersebut tidak mempertimbangkan pasal 18B ayat 1 Undang-Undang 1945, tetapi hanya mempertimbangkan pasal 27 ayat 1, pasal 28C ayat 2 dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945. Selain itu, perlu ditegaskan permohonan judicial review tersebut, prinsipal termohon adalah Presiden dan DPR RI, sedangkan Gubernur dan DPR Aceh tidak sebagai termohon. Sehingga menurut aturan MK, permohonan judicial review tersebut tidak disampaikan kepada pemerintah Aceh. Sudelun Kasatpol PP Pamong Praja PD Asia mengatakan operasi penertiban ternak berkeliaran di jalan raya dan ruang publik di kabupaten ini akan lebih diintensifkan dengan melakukan tembak bius dan selanjutnya ternak tersebut diamankan petugas. Dari Merdu, Idris Ismail melaporkan. Mulai bulan depan, penertiban ternak akan dilakukan dengan penembakan bius. Anggaran untuk penertiban ini juga sudah disiapkan melalui APBKP tahun 2016. Penindakan ini terpaksa dilakukan karena selama ini upaya sosialisasi sudah dilakukan diikuti dengan penghalauan hewan ternak dari jalan raya oleh petugas. Namun hasilnya belum maksimal karena rendahnya kesadaran para pemilik ternak untuk mengandangkan ternak mereka. Bahkan ada aparatur kampung yang malah menghalangi tim penertiban. Padahal sosialisasi telah dilakukan jauh-jauh hari kepada mereka. Sudarlun di Sosnaker Trans Kabupaten Gayo Lues meminta bantuan kepada Kementerian Sosial RI untuk merehab 40 rumah warga miskin. Rumah tersebut yang masuk kategori tidak layak huni telah diusulkan untuk diperbaiki ke pusat tetapi belum ada realisasi. Dari Blangkejeren, Rasidan melaporkan. Kepala Dinsos Transker Gayo Lues Ridwan mengatakan, sebanyak 40 unit rumah warga miskin sudah tidak layak huni lagi sehingga perlu diperbaiki. Ia mengaku telah mengusulkan ke Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk direhab sesuai dengan kategori dan persyaratan yang diminta pemerintah pusat. Disebutkan, kriteria untuk rehab rumah atau tempat tinggal warga tidak layak huni yaitu dibuktikan dengan surat miskin dari penghulu atau kecik, termasuk surat keterangan rumah tidak layak huni. Calon penerima bantuan rehab rumah kemudian harus berumur 60 tahun ke atas atau sudah tidak produktif lagi untuk bekerja. Ia menjelaskan biaya rehab rumah warga miskin yang tidak layak huni berkisar 15 juta hingga 18 juta rupiah per unit. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, pemerintah Indonesia melakukan pengawasan khusus di bandara dan pelabuhan untuk mencegah virus Zika dan belum memasang pemindai suhu badan. BBC Indonesia melansir. Indonesia juga akan mengikuti jejak sejumlah negara dengan mengeluarkan travel advisory atau peringatan perjalanan ke Singapura setelah ditemukannya 82 kasus virus Zika di negara tersebut. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan telah memerintahkan pengawasan ketat di pelabuhan-pelabuhan dan bandara internasional untuk mengantisipasi masuknya virus ini ke Indonesia. Namun sejauh ini, pemasangan alat pemindai suhu badan thermal scanner masih baru dalam rencana. Juru bicara Kementerian Kesehatan, Oscar Primadi, juga menyebutkan, warga Singapura yang memasuki wilayah Indonesia diminta mengisi Health Alert Card atau Kartu Siaga Kesehatan. Sudarlun, bakal calon gubernur Aceh dari jalur independen, Abdullah Putih, tampak sangat yakin akan terpilih dalam Pilkada Aceh 2017. Rasa optimisme itu disampaikan Putih saat menjadi narasumber dalam diskusi tentang Pilkada 2017 yang diselenggarakan KOPS Alumni Himpunan Mahasiswa Islam bekerjasama dengan The Aceh Institute bertempat di Sekretariat Kahmi di Gampung Kuta Baru Rabu sore. Dari Banda Aceh, Suburdani melaporkan. Selain Putih, hadir sebagai narasumber lainnya yaitu Zakaria Saman, calon gubernur yang juga akan maju melalui jalur independen. Saking optimis akan menang, Putih sambil berguyon mengajak Apakarya menjadi staf ahlinya jika menang dalam Pilkada 2017 nanti. Apakarya sendiri tampak senyum mendengar ajakan tersebut. Didampingi calon wakilnya T. Alaidinsyah, Apakarya juga ikut bertepuk tangan. Tidak berbeda dengan Abdullah Putih, dalam diskusi itu Apakarya juga tampak sangat optimis. Ia yakin akan menjadi gubernur Aceh periode 2017-2022. Sudarlun, hujan yang melanda Kabupaten Aceh Barat Daya sejak Selasa malam mengakibatkan sebanyak 62 rumah masyarakat di Desa Imirah terendam banjir. Dari Blangpidi, Rahmat Saputra melaporkan. Ketinggian air mencapai 50 cm hingga 90 cm. Namun pada pukul 4 waktu Indonesia Barat, hujan mulai reda dan beberapa jam kemudian, air yang merendam rumah masyarakat berangsur surut. Sebagian masyarakat yang sebelumnya mengungsi ke rumah lebih tinggi mulai pulang ke rumah masing-masing. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Abdia, Amiruddin, mengatakan total masyarakat yang terkena banjir berjumlah 134 KK. Bantuan berupa baju seragam sekolah, selimut, beras, air bersih, dan bantuan lainnya sudah diserahkan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Kamis